Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang alismul mamdudu, ism mamdud. Kemarin sudah dijelaskan tentang ism mamdud ya, baik yang qiyasi maupun yang sama'i. Kemudian sesudah itu akan dijelaskan di sini tentang pembentukan isim mamdud menjadi musanna dan juga menjadi jamak yang salim, yakni jamak muzakkar salim maupun yang jamak muannats salim. Yakni kaifiyatu tasniyatil mamdudi. Kaifiyatu tasniyatil mamdudi. Cara pembentukan musanna pada isim mamdud. Laka fi hamzatihi inda tasniyati salatu halatin. Ya. Perhatikan pada hamzahnya, hamzah yang ada di akhir pada isim mamdud ini, inda tasniyati ketika menjadi isim musanna ya, pada waktu dibentuk musanna atau tasniya, salatu halatin, ini ada tiga keadaan. Awalan yang pertama, yajibu baqa'ul hamzati, wajibnya baqa'ul hamzati, tetap hamzah tersebut. Jadi wajib hamzah itu tetap keadaannya, tidak berubah, tetap dengan hamzah. Idza kanat min usulil kalimati, jika hamzah itu dari pokok kata. Jadi berarti jika hamzah itu berasal dari asal atau dari pokok kalimah atau kata tersebut. Jadi itu huruf yang asli, bukan huruf tambahan ataupun yang lain. Itu huruf asli dari kalimah, dari kata tersebut. Maka ketika dibentuk menjadi musanna, hamzahnya itu tetap dengan hamzah. Wa dzalika mithlu, ini contohnya. Qarra'un, ini mufrad. Kemudian dibentuk musanna menjadi wa qarra'ani, menjadi dua. Qarra'un, orang yang banyak membaca atau mempelajari. Kemudian qarra'ani, dua orang yang banyak membaca atau belajar. Ini di sini hamzah yang ada di akhir pada isim mamdud ini tetap dengan hamzah ketika dibentuk musanna. Qarra'ani, ini hamzahnya tetap dengan hamzah. Contoh berikutnya, badda'un, musanna menjadi wa badda'ani, hamzah yang akhir tetap dengan hamzah. Kenapa? Karena hamzah yang akhir ini merupakan asal, huruf asal atau huruf asli dari kata tersebut. Badda'un, yang banyak memulai, yang sering memulai. Dijelaskan di sini, fa kalimatu qarra'un wa badda'un sighata mubalaghatin min qara'a wa bada'a. Jadi kata qarra'un dan badda'un ini merupakan sighah mubalaghah dari fi'il qara'a dan bada'a. Wa ma'na hadza anna al-hamzata asliyatun fil kalimati. Dan makna dari ini, arti dari pernyataan dari ini bahwasanya qara'un kada'un itu sighah mubalaghah dari qara'a dari bada'a adalah bahwa hamzah tersebut, hamzah yang ada di akhir itu adalah asli pada kata itu. Ya. Taunya dari tadi fi'ilnya qara'a bada'a huruf akhir dari fi'ilnya adalah hamzah. Kuna dibentuk sighah mubalaghah menjadi qara'un bada'un berarti hamzah itu asli. Pada qara'un bada'un hamzahnya adalah asli karena dari fi'il qara'a bada'a. Ini. Wa 'alaihi fa innaha tabqa 'inda tasmiyati. Dan wajib padanya ya hamzah tersebut tetap hamzah ya, tidak berubah ke yang lain tetap dengan hamzah inda tasmiyati ketika menjadi musanna ya, ketika dibuat atau dibentuk menjadi musanna hamzah tetap tidak berubah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yajibu qalbul hamzati wawan. Wajib mengubah hamzah itu menjadi wawu. Wajibnya mengubah hamzah menjadi wawu idza kanat zaidatan litta'nisi. Jika hamzah itu merupakan tambahan pada ta'nis. Ya, hamzah itu sebagai huruf tambahan pada ta'nis, yaitu pada bentuk untuk mu'annas, untuk perempuan. Wa dzalika mithlu. Dan ini contohnya samra'u. Ini mu'annas ya, bentuk mu'annas dari apa? Dari asmaru ya, coklat yang berwarna coklat. Asmaru untuk mudzakkar kemudian mu'annasnya samra'u. Berarti di sini ada penambahan hamzah pada bentuk mu'annas ya, karena pada bentuk mudzakkar tidak ada hamzah yang akhir ya. Ini. Sehingga hamzah di sini tambahan untuk ta'nis untuk mu'annas. Nah, ketika hamzahnya demikian, maka hamzah tersebut diubah, diganti menjadi wawu pada bentuk mustanna jumlah dua menjadi samrawani. Dari samra'u menjadi samrawani. Hamzahnya berubah menjadi wawu. Bayyubau ya, menjadi wa bayyubawani. Hamzah yang akhir itu sebagai tanda untuk mu'annas atau bentuk mu'annas kemudian diubah menjadi mutanna jumlahnya dua. Hamzah itu berubah menjadi wawu bayyubawani. Ini sahra'u. Hamzah yang akhir ini menjadi tanda untuk mu'annas atau untuk ta'nis. Kemudian ketika dibentuk mutanna maka hamzah tersebut berubah menjadi wawu menjadi sahrawani. Ini ketika hamzah itu tambahan ya, sebagai tanda atau sebagai atau berfungsi untuk menunjukkan mu'annas ya. Maka akan diubah menjadi wawu pada bentuk mustanna pada bentuk tasmiyah. Ini samra'u yang coklat ya, untuk mu'annas untuk perempuan. Samrawani dua yang coklat untuk perempuan. Bayyubau yang putih untuk perempuan. Bayyubawani dua yang putih untuk perempuan. Ya. Sahra'u sahara gurun pasir ini mu'annas ya, menjadi sahrawani dua gurun. Ini keadaan yang kedua hamzah berubah menjadi wawu. Baik. Salisan yang ketiga yang berikutnya ya juzu baqa'uha bolehnya tetap dengan hamzah wa ya juzu qawduha wawun. Dan boleh pula menggantinya dengan wawu. Wa yajuzu qalbuha wawan. Dan boleh pula menggantinya menjadi wawu. Iza kanat mubdalatan min harfin asliyin. Jika hamzah itu sebagai ganti dari huruf asli. Ini min harfin asliyin. Ada kata asli ya di sini. Dari huruf yang asli. Ya. Jadi aslinya itu bukan hamzah, tetapi kemudian diubah menjadi hamzah. Berarti huruf hamzah itu merupakan perubahan atau pengganti dari huruf asli. Dalam keadaan yang demikian, hamzah tersebut itu nanti ketika dibentuk menjadi musanna itu boleh tetap dengan hamzah, atau boleh pula diubah menjadi wawu. Wa dzalika mithlu, itu contohnya sebagai berikut. Du'aun. Du'aun. Ini hamzahnya bukan asli. Dia pengganti dari wawu. Maka ketika dibentuk musanna menjadi du'aani. Ini tetap dengan hamzah. Atau bisa pula menjadi wa du'awani. Hamzahnya berubah menjadi wawu. Ini contoh yang berikutnya. Sama'un. Dibentuk musanna menjadi sama'ani wa samawani. Sama'ani tetap dengan hamzah. Sama wani, hamzahnya berubah menjadi wawu. Dijelaskan, fal hamzatu fi du'a'un wa sama'un mubadalatun min harfin asliyin. Hamzah pada kata du'a'un, hamzah yang ada di akhir pada kata du'a'un dan sama'un, sama'un adalah pengganti dari huruf asli. Wa huwa al-wawu, yakni huruf aslinya adalah wawu. Iz aslul kalimataini du'awun wa samawun, yakni asal dari kedua kata tersebut adalah du'awun dan samawun. Jadi asalnya dengan wawu, du'awun, samawun. Ini dengan wawu. Kemudian wawu itu diubah, diganti menjadi hamzah, sehingga menjadi du'a'un dan sama'un. Ini. Jadi aslinya wawu. Huruf asli itu adalah wawu. Dan itu tampak ya. Untuk mengetahui aslinya apa, tampak pada fi'ilnya. Fi'il maudhinya da'a, kemudian mudhari'nya yada'un. Ini dengan wawu. Yada'un dengan wawu. Kemudian sama'un, fi'ilnya sama, yasmu. Juga dengan wawu. Berarti di situ hamzah itu adalah perubahan dari wawu. Jadi untuk mengetahui apakah itu asli atau tidak, ya, huruf itu asli atau tidak, perhatikan fi'ilnya, fi'il asalnya, maudhi ataupun mubareknya. Ya, seperti tadi qarra'un, badda'un, hamzahnya asli atau bukan? Lihat fi'ilnya, perhatikan fi'ilnya qara'a, bada'a, berarti hamzahnya asli. Kemudian di sini du'a'un, sama'un, hamzahnya asli atau bukan? Perhatikan, lihat fi'ilnya da'a, yada'u, ini dengan wawu pada mubarak. Sama yasmu, ini juga dengan wawu ya, pada mubarak. Berarti hamzah pada du'a'un dan sama'un itu adalah ganti dari wawu, bukan asli. Ini itu untuk mengetahui apakah huruf itu asli atau bukan. Ini ya. Jadi asal dari kedua kata tadi adalah du'awun dan samawun, lakin qawaidul i'lali iqtabat qalbuha hamzatan. Akan tetapi kaidah-kaidah i'lal itu mengharuskan dia menggantinya menjadi hamzah. Ya. Nanti mungkin di beberapa pelajaran mendatang akan dipelajari kaidah i'lal, perubahan huruf-huruf illah. Ya. Akan ada di akan insyaallah akan dipelajari di sana tentang kaidah-kaidah i'lal ini, bagaimana apakah ya, huruf-huruf itu diganti satu dengan yang lain. Ini. Jadi di sini secara ringkas ya, sesuai dengan kaidah i'lal, waw tersebut itu harus diubah menjadi hamzah. Ya, asalnya du'aun samaun kemudian diganti menjadi du'aun samaun. Dan ketika dibentuk musanna boleh tetap dengan hamzah, boleh pula kembali ke aslinya yaitu waw. Du'aani, du'awani atau samaani, samawani. Seperti ini. Baik. Ini ya. Ini kaidah ya, pembentukan ism mamdud menjadi musanna. Yang pertama tetap dengan hamzah, yang kedua wajib mengubah hamzah menjadi wawu, yang ketiga boleh tetap dengan hamzah dan boleh mengubahnya menjadi wawu. Dan perhatikan ini, kaidah-kaidah ini hukumnya dan keadaan dari hamzah yang ada di akhir isim mamdud tersebut. Ya. Karena ini nanti juga terkait dengan yang berikutnya. Ya. Yakni pada jamak. Ya. Yang berikutnya, kaifiyatu jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman. Cara pembentukan isim mamdud menjadi jamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Dijelaskan untuk jamak muzakkar salim ini yajri ala hamzatihi ma yajri alaiha inda tasmiyati. Ya, berlaku pada hamzah isim mamdud ya, pada bentuk jamak muzakkar salim ini apa yang berlaku pada tasmiyah. Jadi hukumnya sama dengan yang tasmiyah tadi. Ya, tinggal diterapkan pada jamak muzakkar salim. Ya, ini. Sehingga tadi hukum yang disebutkan pada pembentukan musanna isim mamdud itu juga akan berlaku pada jamak muzakkar salim ini. Jadi perhatikan. Awalan yakni yang pertama fa yajibu baqauha in kanat asliyatan. Wajib tetap dengan hamzah. Jika hamzah itu asli, sama dengan yang tadi ya, wajib tetap dengan hamzah. Jika hamzah itu asli, huruf asli dari kata itu. Mislu, contoh qarraun, ini asli, maka jamak mudzakkar salim menjadi qarrauna, tetap dengan hamzah. Wajib tetap dengan hamzah qarrauna ya, hamzah kan tetap. Kemudian bentuk jamak mudzakkar salim ini dengan apa? Dengan menambahkan wawu nun di akhirnya. Jadi tetap hamzah. Kemudian tambahkan wawu nun. Ini qarrauna. Badda'un wa badda'una. Hamzahnya tetap. Wajib tetap hamzah seperti ini karena ini asli dari kata tersebut. Tanian yang kedua, wa yajibu qalbuha wawan, dan wajib mengubahnya menjadi wawu. Ya, wajib mengubahnya menjadi wawu in kanat zaidatan litta'nifi. Jika hamzah itu merupakan tambahan untuk muannas, untuk perempuan. Ini. Baik. Kemudian di sini dijelaskan. Okay. Ini tadi pembahasannya pada jamak muzakkar salim. Okay. Tetapi dalam kaidah ini disebutkan wa yajibu qalbuha wawan in kanat zaidatan lit ta'nisi. Jika hamzah itu merupakan tambahan untuk ta'nits. Untuk ta'nits, untuk mu'annas, untuk perempuan. Tetapi dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ya. Bagaimana ini? Ya. Karena sesuai kaidah jamak muzakkar salim itu hanya bisa dibentuk dari isim yang untuk muzakkar. Ya. Dari alam, dari nama, atau dari sifat untuk muzakkar. Tapi di sini ada pernyataan zaidatan lit-ta'nits. Wa huna la'allaka ta'jabun ta'jabu. Di sini barangkali engkau ta'jub. Ya, heran. Kaifa takunu kalimatu mazidatan bi hamzati ta'nitsin? Bagaimana kata itu ada tambahan hamzah ta'nits, hamzah yang digunakan untuk ta'nits, untuk mu'annas. Tsumma tujma'u jam'a mudzakkarin saliman. Kemudian dijamakkan dengan bentuk jamak muzakkar salim. Ya. Hamzah ta'nits untuk mu'annas. Tetapi kok kemudian dijamakkan dengan jamak muzakkar salim? Kan tidak sesuai. Ya, mestinya mu'annas, ya nanti bentuk jamaknya mu'annas. Tapi di sini kok dijamakkan dengan jamak muzakkar salim? Bagaimana? Apakah bisa? Apakah ada? Contoh mungkin. Ya. Wahuna yaqulul qudama'u, di sini orang-orang qadim, orang-orang terdahulu mengatakan innahu lau jaza an nutliqa kalimata hamra'u isman li'alamin, bahwa kalau seandainya boleh, seandainya bisa untuk menyebut atau memanggil pada kata hamra'u, ya, isman li alamin, sebagai nama, ya, sebagai isim untuk sebuah nama, ya. Jadi hamra' digunakan sebagai nama. La jaza'an najma'uha ala hamra'una, maka sungguh boleh untuk menjamakkannya menjadi hamra'una. Jadi di sini hamra'u ini digunakan sebagai nama, bukan sifat untuk mu'annas, tapi ini menjadi nama, ya. Nama seseorang, hamra'u. Kalau dilihat lafadznya, ada tambahan hamzah di akhir, dan itu hamzah ta'nits, hamzah untuk mu'annas. Kemudian, karena ini sebagai nama, ya, nama untuk muzakkar, dia dijamakkan, ya, dan dibentuk menjadi jamak muzakkar salim, maka dia menjadi hamrawuna. Ini karena hamzah ini tambahan, hamzah ta'nits, jadi ya tambahan, kemudian dibentuk menjadi jamak muzakkar salim, dia harus berubah menjadi waw, menjadi hamra'una. Ini. Jadi beberapa orang yang bernama hamra'. Ini makna dari kata ini. Jadi ini bukan menunjukkan sifat untuk mu'annas dalam contoh ini. Hamra' ini tidak digunakan untuk menunjukkan sifat mu'annas, tapi ini sebagai nama. Dan kemudian dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Hamzah yang akhir ini wajib diganti menjadi wawu karena hamzahnya ini tambahan. Jadi memang yang demikian juga harus diperhatikan. Jadi kaidah tidak sekedar lafaz, tapi juga makna ataupun qarinah-qarinah yang lain ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar mengubah lafaz. Ini. Kalaupun seandainya yang semacam ini tidak ada contohnya, tidak ada penggunaannya, ya berarti hukum yang kedua ini tidak ada. Ini. Itu ya, perhatikan. Atau mungkin sangat jarang penggunaan yang kedua ini. Karena contoh juga sangat-sangat sedikit sekali. Baik. Berikutnya, salisan yang ketiga. Wa yajuzu ibqa'uha wa qalbuha wawan. bolehnya tetap dengan hamzah dan boleh pula menggantinya menjadi wawu idza kanat mubadalatan min harfin asliyin, jika hamzah itu sebagai ganti dari huruf asli. Ketika dibentuk menjadi jamak muzakkar salim, hamzah yang akhir pada isim mamdud itu boleh tetap dengan hamzah dan boleh pula diganti dengan wawu jika hamzah tersebut itu merupakan ganti dari huruf asli. Jadi aslinya bukan hamzah, kemudian diganti dengan hamzah. Wa dzalika ka'anna yusammi syakhsan bismi ridaun. Dan ini seperti kita menamakan seseorang dengan nama Riba. Ada seseorang, seorang laki-laki diberi nama Ribaun, Riba. Fayakunu jam'uhu, maka jamaknya dari nama ini Ribaun menjadi Ribauna, yakni hamzah itu tetap dengan hamzah tidak berubah Ribauna, atau menjadi Ribauna, hamzahnya berubah menjadi wawu, wawu yang awal, yang pertama Ribauna, ini menjadi Ribaun. Ini beberapa orang yang bernama Riba. Ini maknanya. Jadi hamzah itu boleh tetap dengan hamzah atau boleh diganti menjadi wawu karena hamzah di sini sebagai ganti dari huruf asli. Dan tadi untuk mengetahui huruf asli, lihat fi'ilnya radhiya yarba. Ya. Di sini tampak huruf aslinya adalah bukan hamzah. Ya. Pada fi'il madhi itu ya, pada fi'il mudhari' itu alif. Ya, yang jelas bukan hamzah. Maka dia bisa tetap dengan hamzah atau bisa pula diganti dengan wawu pada bentuk jamak muzakkar salim ini. Seperti pada musanna tadi. Berikutnya masih terkait dengan ini. Kaifiyatu jam'ahi jam'a mu'annatsin saliman. Cara pembentukan jamak isim mamjud menjadi jamak mu'annat salim. Jamak mu'annat salim, yakni bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir mufradnya. Bagaimana kaidahnya, hukumnya? Yajri ala hamzatihi aydan ma yajri alaiha inda tasmiyati. Sama dengan yang musanna tadi. Jadi berlaku pada hamzah isim mamdud ketika dibentuk menjadi jamak muannas salim, ini berlaku sebagaimana kaidah yang berlaku pada tasmiyah pada musanna. Hukumnya sama. Wajib tetap dengan hamzah jika itu asli, atau yang kedua wajib diubah menjadi wawu jika itu tambahan untuk ta'nits, atau yang ketiga boleh tetap dengan hamzah atau boleh berubah menjadi wawu jika itu sebagai ganti dari huruf asli. Wa dzalika mithlu, ini dicontohkan langsung dengan contohnya karena kaidahnya sama, tinggal contohnya. Awalan yang pertama, qarra'atun badda'atun. Ini bentuk jamak mu'annab salim. Tadi sudah dijelaskan, qarra'un hamzahnya asli. Dari qara'a, badda'un hamzah yang akhir juga asli. Dari bada'a, karena asli. Okay. Maka ketika dibentuk menjadi jamak mu'annab salim, okay, dia tetap dengan hamzah. Ya, hamzahnya tetap tidak berubah. Karena itu asli. Qarra'atun badda'atun. Contoh yang berikutnya, yang kedua untuk kaidah yang kedua tadi, yakni berubah menjadi wawu. Contohnya di sini menjadi hamrawatun sahrawatun. Dari hamra'u, hamzahnya ini tambahan untuk ta'nits. Okay, kemudian dibentuk jamak mu'annas, nah, ini sesuai, hamzahnya tambahan untuk ta'nits, untuk mu'annas. Kemudian bentuk jamaknya jamak mu'annas, ya sesuai. Maka hamzah itu diubah menjadi wawu pada bentuk jamak mu'annas salim, menjadi hamrawatun. Hamzahnya berubah menjadi waw. Sahrawatun dari sahra'u. Hamzahnya tambahan untuk taknis. Maka dia berubah menjadi waw pada bentuk jamak mu'annad salim. Ini. Salisan yang ketiga, kaidah yang ketiga, boleh tetap dengan hamzah, boleh diubah menjadi wawu. Contohnya tadi dari riba'un, dari riba'un menjadi riba'atun, tetap dengan hamzah, atau boleh tetap dengan, atau boleh diubah menjadi wawu, menjadi riba'watun. Ini karena hamzah itu merupakan ganti dari huruf asli yang bukan hamzah. Jadi pembentukan isim mamdud menjadi musanna ataupun menjadi jamak mudzakkar salim ataupun menjadi jamak muannats salim itu kaidahnya sama. Ya. Dilihat dari sifat huruf hamzah tersebut. Kalau hamzah itu asli, maka tetap dengan hamzah pada ketiga bentuk tadi, bentuk musanna, jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Kalau hamzah itu tambahan untuk ta'nits, maka dia harus diubah menjadi waw. Pada musanna, pada jamak mudzakkar salim, pada jamak muannats salim. Kalau hamzah itu perubahan dari huruf asli, maka boleh tetap dengan hamzah dan boleh diubah menjadi waw. Pada bentuk musanna atau jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim. Jadi sama kaidah dari tiga bentuk isim ini. Ini pembahasan tentang isim mamdud selesai dengan ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya tentang isim mamdud? Tidak ada, kita lanjutkan jenis isim yang berikutnya. Al-Mangkusu, isim Mangkus. Itu hurufnya dal, huruf dal, yang dal atau yang di, yang keempat, yakni al-ismul Mangkusu, isim Mangkus. Yakni, huwa al-ismul ma'rabu alladhi akhiruhu ya'un lazimatun. Yang dimaksud dengan isim Mangkus adalah isim yang ma'rab. Isim yang ma'rab, yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir, mengalami i'rab. Alladhi akhiruhu ya'un lazimatun, yang huruf akhirnya adalah ya lazimah, huruf ya yang asli, yang tetap ada, bukan ya tambahan, tapi ya yang asli, yang tetap selalu ada. Ghairi musyaddadatin, yang tidak ditasydid, yang tidak ditasydid, ya-nya itu tidak ditasydid. Qablaha kasratun, sebelumnya itu adalah kasrah. Huruf yang terletak sebelumnya tersebut itu berharokat kasrah. Ini mislu, contoh al-qadhi, al-muhami, al-muta'ali, al-musta'li. Ini adalah isim mangkus. Ya. Huruf akhir itu ya. Dan ya-nya lazimah, yaitu asli, tetap ada, bukan tambahan. Dan ya itu tidak ditasydid. Al-qadhi itu ya-nya hanya satu, tidak tasydid. Al-muhami. Kemudian sebelum ya itu kasrah. Ya. Huruf akhirnya ya asli, kemudian dia tidak tasydid, berarti di sini sukun ya. Kemudian sebelumnya itu kasrah. Maka isim yang demikian ini disebut dengan isim mangkus. Sebelum dilanjutkan, sekarang ada contoh. Azabiyu. Azabiyu. Ini termasuk isim mangkus atau bukan? Zabiyun atau Az-Zabiyu termasuk isim manqus ataukah bukan? Perhatikan Az-Zabiyu huruf akhirnya ya, dan ya ini juga asli. Sampai di sini terpenuhi syarat. Kemudian tidak ditasydid, ini juga terpenuhi syaratnya. Az-Zabiyu ya-nya tidak tasydid. Kemudian qablaha kasratun, sebelumnya kasrah. Zabiyu, az-zabiyu sebelumnya apa? Sukun. Berarti tidak terpenuhi. Ya, syarat atau keadaan yang ketiga atau yang disebutkan ini qablaha kasratun tidak terpenuhi pada contoh zabiyun atau az-zabiyu. Karena sebelumnya itu sukun. Padahal isim manqus sebelumnya itu kasrah. Sehingga apa? Yang semacam ini az-zabiyu ini bukan isim manqus. Tidak termasuk isim manqus. Walaupun huruf akhirnya ya, tidak bertasydid. Tetapi karena sebelumnya bukan kasrah, maka dia tidak termasuk. Ada contoh yang lain. Al-Bukhariyu. Isim manqus atau bukan? Ya-nya itu ya tambahan. Bukan lazimah. Dan itu tasydid. Walaupun sebelumnya kasrah, ya, tetapi karena ya-nya itu tasydid, itu tambahan, berarti dia bukan isim manqus. Ini ya. Jadi isim manqus tadi diakhiri dengan ya lazimah asli, kemudian tidak bertasydid, ghairu musyaddadah, dan qablaha kasratun, sebelumnya itu kasrah. Jadi disebutkannya ini untuk menunjukkan atau sebagai syarat itu disebut isim manqus. Kalau tidak memenuhi hal-hal yang disebutkan ini berarti bukan isim manqus. Ini. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa anta ta'lamu anna al-isma manqusa in kana nakiratan ghaira mudafin fa inna ya'ahu tuhdafu fi halatay raf'i wal jarri wa tabqa fi halatin nasbi. Engkau akan mengetahui bahwasannya isim manqus ingkana nakiratan, jika dia itu nakirah ghaira mudaf, yang tidak diidofahkan, tidak sebagai mudaf. Ini juga ya, nakirah tidak sebagai mudaf. Fa inna ya'ahu tuhzafu, maka sungguh ya'nya, ya yang akhir ini tadi, tuhzafu, dihilangkan. Fi halatain raf, fi halatai, dalam dua keadaan, ar-raf'i wal jarri, yakni rafa dan jar. Al-qadhi. Tadi kan ada alif lamnya. Berarti dia apa? Ma'rifah, bukan nakirah. Karena ada alif lam. Sekarang kalau tidak ada alif lam, dia menjadi nakirah dalam keadaan rafa maupun jar, maka ya-nya akan dihilangkan. Dari al-qawbi ada ya, ya. Ya-nya kemudian dihilangkan. Dia nakirah dan tidak menjadi mudhaf. Maka ya-nya dihilangkan. Dan ketika ya itu dihilangkan, dia kemudian digantikan dengan tanwin pada huruf sebelumnya. Ya, digantikan dengan tanwin pada huruf sebelum ya yang dihilangkan tersebut. Jadi pada contoh al-qabi ya-nya dihilangkan, maka huruf sebelumnya yaitu huruf bab itu kemudian ditanwin. Yang berharakat kasrah ya, itu kemudian ditanwin sehingga menjadi qabin. Ya, menjadi qabin. Muhamin, muta'alin, musta'lin. dari contoh-contoh tadi ya. Ini. Jadi ketika ya dihilangkan, itu digantikan dengan tanwin pada huruf sebelumnya yang berharokat kasrah. Ini. Itu dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Wa tabqa fi halatin nasbi, dan tetap ada ya-nya itu tetap ada dalam keadaan nasab. Ya, tidak dihilangkan ya-nya ketika dalam keadaan nasab. Ini bagaimana terkait rofa, jar dan nasab? Ini tentunya ketika sudah terletak dalam kalimat. Sehingga di sini dicontohkan dalam kalimat fataqulu, sehingga engkau katakan hadza qadin. Di sini qadin sebagai khobar, khobar itu rofa, termasuk yang rofa, maka ya-nya dihilangkan. Hadza qadin. Ini adalah seorang hakim. Marartu biqadin, saya melewati seorang hakim. Ada huruf ba yang mendahului qadin, huruf ba, huruf jar. Maka qadin berada dalam keadaan jar. Maka ya-nya dihilangkan. Biqadin. Dua keadaan, rofa dan jar, ini dihilangkan. Contohnya ini. Hadza qadin marartu biqadin. Kemudian dalam keadaan nasab tadi ya-nya tetap ada. Dicontohkan raaitu qadiyan, saya melihat seorang hakim. Qadiyan ini dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ul bih dari raaitu, maka ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan, dan karena dia nasab ya tandanya dengan fathah, kemudian karena nakirah maka dia tanwin sehingga menjadi qadiyan. Jadi tidak semua dihilangkan, tapi hanya dalam keadaan rofa dan jar saja dihilangkan ya tersebut menjadi qabin. Dan tadi juga perhatikan ghairu mudhaf, bukan menjadi mudhaf. Berarti apa? Kalau menjadi mudhaf walaupun rofa ataupun jar ataupun nasab, ya itu tetap ada, tidak hilang. Jadi pemahaman yang bisa diambil dari kaidah tadi ya, ghairu mudhaf berarti kalau mudhaf maka ya tetap ada. Misalkan hakim kota Makkah, qadi Makkah, qadi Makkah. Di sini qadi ya-nya tetap ada. Kenapa? Karena dia mudhaf, diidhafahkan pada makkata. Nah, ketika menjadi mudhaf, ya-nya tetap ada dalam semua keadaan, baik rofa, jar maupun nasab. Hadza qadi makkata. Ya, rofa ya. Hadza qadi makkata. Marartu bi qadi makkata. Ya-nya ada. Ra'aitu qadiya makkata. Ya, ra'aitu qadiya makkata. Ini dalam keadaan mudhaf. Tetap ada, tidak hilang ya-nya. Jadi dihilangkan jika nakirah dan tidak sebagai mudhaf. Jadi perhatikan syarat yang semacam ini. Baik. Kemudian berikutnya kaifiyatu tasniyatihi, pembentukan mutanna pada isim manqus ini. La yataghayyaru fihi syai'un 'inda tasniyati. Tidak berubah padanya pada isim manqus ini sesuatu pun pada tasniyah, pada bentuk mutanna. Tidak ada yang berubah pada bentuk mutanna untuk isim manqus. Jadi tetap. Fataqulu, sehingga kau katakan al-qabiyani. Ya-nya tetap ya, tidak ada perubahan. Ya, tidak diubah hurufnya ataupun tidak dihilangkan, tetap dengan ya. Kemudian dihubungkan dengan alif nun untuk musanna, tetap al-qadiyani, al-muhamiyani, al-muta'aliyani, al-musta'liyani. Tetap sebagaimana kaidah pembentukan musanna pada keumumannya. Ya. At-talibu at-talibani, al-qadi al-qadiyani, sama dengan keumumannya. Fa in kana al-manqusu mahdhuful ya'i, dan jika isim manqus itu ya'nya dihilangkan fil mufradi pada bentuk mufrad alama bayyana sebagaimana yang kami jelaskan tadi ya, pada qabil tadi ya. Fa innaha ta'udu fil musanna, maka sungguh ya itu kembali pada bentuk musanna, kembali muncul, tidak hilang tapi tetap ada pada bentuk musanna, walaupun nakirah, walaupun sebagai mudhaf, walaupun tidak sebagai mudhaf. Yang jelas ya-nya tidak hilang ketika dibentuk menjadi musanna. Ini fataqulu, sehingga kau katakan misal hadza qabin, ini yang mufrad tadi ya-nya kan dihilangkan, dibentuk musanna menjadi hadzani qabiyani, ya-nya ada tidak hilang, kemudian bersambung dengan alif nun tasniyah. Marartu biqabin, ini yang mufrad satu orang, kemudian dijadikan musanna dua orang menjadi marartu biqabiyan biqabiyaini biqabiyaini. Ya-nya ada, ya yang awal ya, qabiyaini ya, ini ya yang awal ini ya, ini yang isim mangkus. Kalau ya dan nun yang kedua ini ya nun sebagai bentuk musanna. Yang jelas ya-nya ada, tidak hilang pada bentuk musanna. Jadi dihilangkan hanya pada bentuk mufrad. Alafuminkum ya. Di antaranya tadi bentuk mufrad dan nanti pada jamak ya. Untuk yang musanna yang jelas yang musanna itu tidak hilang ya-nya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang jamak. Ini juga perhatikan kaifiyatu jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman, cara pembentukan jamak isim manqus menjadi jamak mudzakkar salim. Tuhdafu ya'ul manqusi 'indal jam'i, ya isim manqus itu dihilangkan pada jamak mudzakkar salim. Ini seperti mufrad tadi dihilangkan ya. Jadi yang musanna tidak hilang, tapi yang jamak mudzakkar salim ya itu dihilangkan. Hasaba qawaidil iqlali, sesuai dengan kaidah-kaidah iqlal. Ya. Ini. Kemudian pada jamak mudzakkar salim terkait dengan i'rabnya ada beberapa keadaan i'rab ya, rafa, nasab dan jar. Di sini dijelaskan fa in kana marfu'an, jika jamak mudzakkar salim itu marfu', ghuyiratil kasratu, maka kasrahnya diubah, diganti. Kasrah yang mana? Allati kanat qablal ya'i, kasrah yang sebelum ya. Itu diganti dhammat, dhammatan menjadi dhammah. Li tunasibal wawa allati hiya alamatul alamatul raf'i, untuk menyesuaikan dengan wawu yang merupakan tanda rafa'. Nanti dicontohkan ada ya. Kemudian yang berikutnya wa in kana mansuban aw majruran, dan jika jamak muzakkar salim itu mansub atau majrur, baqiyat al kasratu, maka kasrahnya tetap kasrah, tidak berubah. Fa naqul, sehingga kita katakan contoh ja'al qadhi, ja'al muhami, ini untuk yang mufrad ya, asalnya tadi ya-nya ada, ini ma'rifah ya. Kemudian dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, al-qadhi, al-muhami dan yang lainnya dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Tadi apa? Ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan. Nah, kemudian ketika ya dihilangkan, ingat jamak mudzakkar salim itu dengan menambahkan wawu atau nun untuk rofa, atau dengan menambahkan ya dan nun untuk nasab atau untuk jar. Ya, itu bentuk jamak mudzakkar salim. Ada dua bentuk, dengan menambahkan huruf wawu dan huruf nun dalam keadaan rofa atau untuk bentuk untuk keadaan rofa ya. Kemudian menambahkan ya dan nun itu pada keadaan nasab ataupun jar. Nah, untuk yang rafa dulu, sesudah menghilangkan ya pada isim manqus, kemudian dihubungkan dengan wawu nun untuk jamak muzakkar salim. Ya. Kemudian dihubungkan ya. Asalnya al-qadhi, kemudian wawunya sukun, ya. Wawu jamak muzakkar salim sukun ya. Huruf dhad ya pada al-qadhi tadi, asalnya kan kasrah. Nah, kasrah kemudian dia diikuti dengan wawu yang sukun. Maka ini tidak bisa, tidak sesuai ya, maka untuk menyesuaikan harokat huruf ini dengan wawu jamak muzakkar salim tadi, kasrah ini diubah menjadi dhamma ya, sehingga menjadi al-qaduna ya, menjadi al-qaduna. Dari al-qadi bersama dengan wawu nun ya, yang akhir dihilangkan, kemudian huruf dhad yang semula kasrah diubah menjadi dhammah untuk menyesuaikan dengan wawu jamak muzakkar salim itu, sehingga menjadi al-qaduna. Ja'al qaduna, ja'al muhamuna, seperti ini. Jam'un marfu'un, ini jamak yang marfu'. Baik. Kemudian untuk yang mansub dan majrur tadi dikatakan baqiyat al-kasratu, kasrahnya tetap, tidak berubah. Al-qadhi ya-nya dihilangkan, kemudian bersama dengan ya dan nun pada jamak muzakkar salim yang mansub ataupun yang majrur. Ya, jadi ya-nya di sini ya jamak, bukan ya yang isim manqus. Ya, ini. Nah, ketika sudah bersama dengan ya nun untuk jamak muzakkar salim, sebelumnya kasrah sudah sesuai, kasrah dengan ya sesuai, cocok, tidak perlu diubah. Jadi tetap dengan kasrah tersebut. Sehingga jamaknya di sini ra'aitul qadina, ra'aitul muhamina, ini jamak mansub. Marartu bil qadina, marartu bil muhamina, ini jamak majrur. Dan ya di situ adalah ya untuk jamak, bukan ya yang akhir pada isim manqus. Karena ya yang akhir pada isim manqus itu sudah dihilangkan. Ini pada jamak muzakkar salim. Ya. Kemudian yang berikutnya, kaifiyatu jam'ihi jam'a muannatsin saliman. Cara pembentukan isim manqus menjadi jamak muannats salim. La yataghayyaru fihi syai'un katasmiyati. Tidak ada perubahan sedikit pun padanya seperti pada tasmiyah tadi. Untuk jamak muannats salim tetap tidak ada yang berubah. Bagaimana pada musanna. Fatakul, sehingga aku katakan qadiyatun, ini mufrad untuk mu'annas. Jamaknya jamak mu'annas salim menjadi qadiyatun, yakni terkait dengan iya, huruf iya yang ada di akhir isim manqus ini tetap ada, tidak berubah, tidak hilang. Ini muhamiyatun wa muhamiyatun, muta'aliyatun wa muta'aliyatun, musta'liyatun wa musta'liyatun. Ya-nya tetap ada, tidak ada perubahan di sini dalam bentuk jamak mu'annas salim. Dan juga kalau diperhatikan pada bentuk mufrad mu'annas ini juga ya ada, tidak hilang. Qadiyatun, muhamiyatun, muta'aliyatun, musta'liyatun, ini mufrad mu'annas, ada tak ta'mis atau tak marbutah. Nah, di sini ya-nya ada ya, dalam keadaan itu nakirah, tidak mudhaf, ya tetap ada ketika bersambung dengan tak ta'mis atau tak marbutah. Ini juga sebagai tambahan ya, faedah melengkapi dari yang sebelumnya tadi. Jadi dihilangkan itu hanya qabil ini. Artinya apa? Nakirah, ghairu mudhaf, kemudian untuk mufrad muzakkar. Ini yang dihilangkan ya-nya. Dan juga pada jamak muzakkar salim itu dihilangkan ya-nya. Ya. Selain itu ya-nya tetap ada. Ini hukum yang berlaku pada isim manqus. Demikian. Ada yang ditanyakan dari ini? Al-Muhami Jaksa, kalau tidak salah ya, penuntut. Al-Qadhi kan hakim, Al-Muhami itu jaksa atau penuntut. Al-Muta'ali yang tinggi atau yang maha tinggi. Al-Musta'li yang berada di atas. Itu. Kalau tadi ada Az-Zabyu, Az-Zabyu apa? Kijang. Hewan, binatang, kijang, Az-Zabyu. Dan itu bukan manqus tadi ya. Baik. Ada lagi? Nah, kalau alasan secara pastinya, wallahu a'lam, mungkin menyesuaikan dengan lidah Arab, ya. Jadi kadang-kadang memang alasan-alasan kenapa begini, kenapa begitu, ya ujung-ujungnya ke menyesuaikan dengan lidah Arab mereka. Dalam terkait, terutama terkait huruf ilah ya, ya kan termasuk huruf ilah di sini, ya, itu mereka ada kesulitan untuk mengucapkan dalam hal ini huruf ya dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga ya itu bisa diubah atau mungkin juga bisa dihilangkan. Tidak melihat itu bentuk kata apa, tapi secara umum demikian. Dan itu nanti akan dipelajari dalam iqlal ataupun ibdal gitu ya. Kalau diuraikan atau diperjelas, jadi seperti qadhim tadi misalkan, itu kan sebenarnya seperti umumnya atau yang sahih misalkan qalibun, kan wazannya sama, qalibun. Asalnya qadhiyun. Qalibun, qalib, qadhiyun, qadhi. Sama. Satu wazan, satu bentuk. Dalam contoh kata ini ya, kalau yang al-muhami, yang lainnya nanti juga ada yang sama juga dengan yang sahih. Ya, tapi untuk kita ambil yang satu ini saja. Jadi qadhiyun sama dengan yang sahih, talibun bentuknya, wazannya, jenisnya, ini isim fa'il, sama. Hanya saja pada qadhiyun tadi huruf akhirnya adalah huruf ilah, yaitu ya, yang sebelumnya itu kasrah. Nah, tadi sesuai mungkin dengan lidah Arab ya, untuk mengucapkan yang semacam ini agak sulit, agak apa, tidak mudah, atau mereka ya mungkin bisa tetapi lebih memudahkan, mencari yang lebih mudah untuk mengucapkan ini. Kalau talib karena huruf akhirnya sahih ya, mudah, talib, talibun atau talib. Tapi kalau qadhi, qadhiyun, ini mereka lebih memilih yang lebih memudahkan karena itu ilah ya, sehingga di sini yaknya ini ada dua proses sebenarnya. Dari apanya qabiyun, yaitu dhamma, kemudian kalau dilihat pada yang ma'rifah tadi itu al-qabi, jadi yaknya itu sukun, dari dhamma menjadi sukun dulu ini. Yang tampak pada ma'rifah ya al-qabiyu asalnya dengan boma, tapi kemudian dia berubah menjadi sukun, al-qadhi. Ini baru kemudian dihilangkan ketika nakirah tadi menjadi qadhin, qad. Tadi wallahu a'lam, mungkin menyesuaikan dengan lidah Arab hal-hal yang semacam ini ya, terkait dengan huruf-huruf illah ini ya. Ada lagi yang ditanyakan di ya, jadi kalau alasan-alasan itu biasanya ya kembalinya ke pengguna dari bahasa Arab ini, orang-orang Arab. Kalaupun apa mentok tidak bisa dicari alasan yang apa secara ilmiah katakanlah ya. Ya mentok ini ya, ya memang karena orang Arab begitu. Itu alasannya. Dari sisi alasan mentoknya seperti itu karena memang orang Arab seperti itu. Bahasa Arab digunakan orang Arab seperti itu. Itu kalau alasan ya. Ya mungkin bisa ada sebagian yang bisa dijelaskan secara ilmiah sesuai faedah-faedah bahasa. Tapi kalaupun tidak bisa, ya ya karena orang Arab seperti itu. Ya seperti mungkin bahasa Jawa, kalau kita ditanya kenapa kata ini seperti ini, kalau kata itu seperti itu, ya karena orang Jawa menggunakan seperti itu. Alasannya secara jelasnya kan mungkin juga kebanyakan orang Jawa juga tidak tahu. Dari sononya, dari dulunya seperti itu. Tapi itu kemudian bisa dipelajari, bisa dicari sebab-sebabnya, asalnya, prosesnya, runtutannya, itu bisa dipelajari. Semua insya Allah ada pembahasannya, ada pelajarannya, itu ada. Nanti di akhir itu ada ya, bab ketiga tentang i'lal, ibdal, itu akan dibahas tentang yang semacam ini, huruf-huruf illah, ya, semacam itu insya Allah. Ada lagi? Ya, ini dulu untuk pertemuan kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.